segala puji apapun sabit bagi Allah Tuhan alam semesta. Wabihi dengan Allah juga nasta'in aku meminta pertolongan. Ala umri dunia wa din atas perkara keduniaan atau keagamaan. Wal'aqibatul muttaqin surga itu disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Wal'idwana illa 'alal zalimin dan tidak boleh dimusuhi kecuali orang-orang kafir. Zalimin namanya kafir. Wassalatu wassalamu al-akmalanil akmalan rahmat dan kesejahteraan yang kedua-duanya itu sempurna. Ala sayyidina Muhammadin terus menerus datanglah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sayyidi waladi Adnan, pemimpin keturunan daripada Adnan, sayyidi waladi, sayyidi min waladi, artinya seorang sayyid yang dari keturunan Adnan. Wa ala alihi wa ashabihi wal irfan dan pula sahabat. Assalawat dan salam tadi datang juga kepada semua keluarga Nabi. Jadi sedikit kita membicarakan masalah ini. Setiap orang yang sembahyang, setiap orang yang sembahyang diwajibkan membaca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Jadi luar biasa Nabi dan keluarganya, luar biasa. Berapa banyaknya orang yang sembahyang, maka semua itu mendoakan kepada Nabi dan kepada semua keluarga Nabi, habib-habiban dan syarifah-syarifahan. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begitulah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sembahyang terhadap keluarga Nabi. Semua mendoakan lawan keluarga Nabi supaya keluarga Nabi mendapat rahmat dan kesejahteraan dari Allah. Apabila orang yang sembahyang itu banyak, niscaya ia lancar mendoakan lawan keluarga Nabi. Oleh sebab itu keluarga Nabi kepada semua orang yang sembahyang selalu inya berterima kasih karena inya sadar bahwa diri inya didoakan oleh orang yang banyak ini. Masa kita kada sadar kita didoakan orang, kenapa kita jadi lawan orang itu macam-macam? Sedangkan orang yang mendoakan dan kita saling rancakan. Wa ala ali, wa ala ali, wa ala ali. Kebaikan-kebaikan orang terhadap ahli bait. Setiap sembahyang baik wajib maupun sunat pasti ada wa ala ali dibaca orang. Apalagi di luar itu pulang orang baca salawat dalail misalnya rutin tiap hari. Berapa kali wa ala alinya yang dibaca oleh orang yang mengamalkan dalail itu? Jadi selain daripada kebesaran Rasulullah dan keluarga Rasulullah, maka ditambah lagi supaya keluarga Rasulullah harus takut lawan kebaikan orang-orang ahwal atau orang jaba. Karena orang ahwal dan jaba apalagi banyak membaca salawat, maka banyak juga ia berbuat baik kepada keluarga Nabi. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah alhamdulillah salawat dan salam. Fa inna ma'alfata tariqatil aslafi minal lawazimil mu'tamada. Maka bahwasanya mengetahui perjalanan orang-orang dahulu adalah termasuk daripada kewajiban-kewajiban yang diperpegangi oleh yang di belakang. Perpegangan orang yang di belakang adalah orang yang di muka. Kadatawa orang yang di belakang menuruti orang yang di hadapan, kecuali tahu nampak cara-cara Quran menang di hadapan itu. Oleh sebab itu mengetahui cara orang-orang menang di hadapan itu minal lawazim al-mu'tamadah, termasuk dari kewajiban yang ada boleh tidak mesti dipegang teguh. Jadi fa inna ma'rifata itu inna lawan isimnya minal lawazim itu menjadi menjurur menjadi khobar si inna sempurna sudah kalah. Hanyar ba'asa pulang muqtada wal'udulu ila ghairiha minas subulil mutafarriqati tahawurun wa khusra wal'udulu muqtada tahawurun khobar bermula berpaling daripada jalan orang-orang yang dahulu itu meninggalkan jalan orang yang dahulu itu disebabkan tiada tahu akan jalan orang itu atau tahu juga lawan jalan orang itu cuma hendak mencari jalan yang lain. Nah, kalau berpaling atau meninggalkan jalan orang yang dahulu itu tidak gairi hak gairi tari-tari bayannya si gairi minas subulil mutafarriq, ini bayan bagi gairi daripada segala jalan yang 72 golongan. Sudah disebutkan sama Allah. Golongan ini terbagi kepada 73. 72 yang bakal masuk neraka. Satu aja nanti akan masuk surga. Lalu kita sudah tahu tandanya yang 72 yaitu dua tanda. Pertama, yu'aduna al-ulama wa yughawuna al-fuqaha. Memusuhi ulama tauhid dan tasawuf